Ya Allah, Engkau yang mengatur rasa cinta dalam hati suamiku. Palingkan hati suami saya, bikin dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 2 jam. Pulang lagi tiap 2 jam, pulang lagi. Nabi jelaskan, wanita yang baik itu adalah yang menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Bapak di rumah menyenangkan hati tidak istri kalau dipandang? Menjengkelkan. Mau tidur rasa 3 hari tidak dicuci dia pakai. Kelihatan tali BH. Bego, robek-robek dasternya. Tidak sikat gigi masuk kamar. Nonton TV angkat kakinya. Makan kacang. Pegang sinetron. Nonton film India. Sudah itu dia bandingkan suaminya sama Shahrukh Khan. Wah, terlalu tinggi tembakannya. Yang lebih parah Pak, baru-baru ini di Sulawesi Selatan saya turun ceramah. Ada ibu-ibu kira-kira 40 tahun. Sudah foto, dia bilang, Ustaz, bolehkah cium? Saya bilang, sembarang ini, dia bilang, mana kau bisa cium Ustaz? Dia bilang, tidak nafsu. Saya bilang, biar tidak nafsu, tidak boleh. Kita bukan muhrim. Inilah pengaruhnya nih handphone. Jadi kalau dia bisa menimbulkan ria, maka dia menjadi setan. Jadi simpan dulu HP-nya Pak. Kita simpan dulu dengar ceramah. Faqala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada taklim kita kali ini saya akan memberikan oleh-oleh untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kadangkala ada orang pulang pengajian tidak ada oleh-olehnya kecuali kue. Dosa-dosa biasa lihat itu pengajian. Pulang ditanya, bagaimana pengajiannya? Alhamdulillah, hebat. Bagaimana ceramahnya? Jago memang itu Ustaz. Apa dia bilang? Saya sudah lupa. Ya. Bahkan ada sekarang pulang pengajian, dia menjadi juri Pak. Pulang pengajian membanding-bandingkan saja Ustaz. Wah, itu kalau Ustaz itu yang ceramah hebat. Tapi kalau ini yang satu bikin ngantuk. Itu datang dengar pengajian hanya menilai Ustaz. Bukannya mengamalkan, tapi menilai saja. Nah, kali ini saya akan memberikan oleh-oleh untuk kita amalkan. Mudah-mudahan dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan. Bapak, saudara-saudara sekalian, oleh-oleh kita hari ini yang pertama, biasakan kapan dan dimanapun selalu ada wudu. Mau ke pasar, wudu dulu. Mau pergi kantor, wudu dulu. Mau pergi ngajar, wudu dulu. Mau pergi antar jemput anaknya, wudu dulu. Bahkan ibu-ibu mau pergi gosip sekalipun, wudu dulu. Nah sekarang, apa kelebihannya orang yang selalu ada wudunya? Apa keutamaan orang yang selalu ada wudunya? Buka Al-Quran. Al-Quran menjelaskan, orang yang selalu ada wudunya, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatakhirin. Orang yang selalu ada wudunya dicintai oleh Allah. Lalu orang kalau dicintai Allah, apa kelebihannya? Apa kelebihan orang yang selalu ada wudunya? Orang yang selalu ada wudunya insyaallah dicintai oleh Allah. Lalu kalau Allah telah cinta kepada kita, apa kelebihannya? Orang yang dicintai Allah Pak, apapun dia minta pasti dikasih. Ya Allah, berikan saya kekayaan, dikabulkan. Ya Allah, sembuhkan penyakitku, dikasih. Kenapa? Sudah dicintai Allah. Namanya orang kalau dicinta, apa dia minta pasti dikasih. Contoh, ada anak muda lagi jatuh cinta sama cewek. Kebetulan ceweknya mata duitan. Dia bilang ceweknya, Kak, betul kau sayang saya? Betul. Kalau betul abang sayang saya, belikan saya pulsa. Tidak ada duitnya sang cowok, terpaksa dia pinjam sama temannya. Bos, pinjam dulu uangmu 100 ribu. Bulan depan saya ganti 200 ribu. Untuk apa? Daripada dia putuskan cintaku, biarlah saya ganti kau 200 ribu. Terpaksa pinjam duit, untuk apa? Menyenangkan hati yang dicintai. Ustaz, saya selalu ada wudu. Tiap hari saya ada wudu, Ustaz. Tapi yang saya minta tidak dikasih. Percayalah, apa yang kita minta tidak baik buat kita. Contoh, selalu saya contohkan. Tamat SMA dulu, Pak. Saya daftar tentara. Menjadi akabri penerbang. Begitu tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau takdirkan saya dalam keadaan pendek? Saya 14 bersaudara, Pak. Saya yang paling pendek. Saya anak ke-13. Kenapa ketawa? Bagus itu kalau banyak anak. Daripada cuma 2. Coba kalau 14 anak, Pak. 1 anggota DPR. 1 lurah. 1 jaksa. 1 polisi. 1 tentara. 2 penghafal Quran. 4 mubalig. Gebat, Pak. 14 anak, 1 tenggelam, masih ada 13. 1 digigit buaya, masih ada 12. 1 di penjara, masih ada 11. Tapi coba kalau cuma 2, 1 tenggelam, 1 di penjara, habis. Orang dulu itu banyak anak, banyak rezeki. Ibu saya sekarang, Pak, tiap bulan 14 juta gajinya. Tiap bulan. Dari mana? 1 anak 1 juta. 14 juta dia terima 1 bulan. Kalah gaji pegawai, Pak. Dia bilang, ibuku, andai saya tahu begini, saya kasih banyak dulu anakku. Nah, dari 14 bersaudara, saya paling pendek. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi kalau saya jadi tentara. Teman saya lulus, Pak. Padahal itu teman saya tidak pernah dia kalah nilaiku. Lulus polisi. Sekarang dia serse di Sulawesi Barat. Reserse. Sudah bunga-bunga dia di sini 2. Pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Tapi alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret putih, kucaramai kau semua. Allah kasih yang terbaik. Saya gagal jadi tentara, daftar lagi saya jadi dokter. 3 kali saya ikut UMPTN. Malah saya lulus di Sospol. Temanku yang jadi dokter, kira-kira 3 tahun yang lalu, saya telpon Ramadan, "Dok, kembali lebaran sama keluarga?" "Tidak, Ustaz." "Ah, rugi-rugi tuh cari uang, enggak kumpul lebaran sama keluarga." Apa dia bilang? "Mahal, Ustaz. Untuk sampai ke kampung 16 juta tiket." Dalam matiku, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Untung saya jadi ustaz. Sekarang saya keliling-keliling ceramah, Pak. Allah kasih yang terbaik. Maka kalau mau dicintai Allah, biasakan ada wudu. Kalau Allah telah cinta sama sampean, apa yang Bapak minta pasti dikasih. Kalau tidak dikasih, jangan sangka buruk. Pasti yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Anak daftar tentara tidak lulus, bukan di situ yang terbaik. Anak daftar PNS tidak lulus, bukan di situ yang terbaik. Percayalah, Allah memberikan yang terbaik. Yang kedua, orang yang selalu ada wudunya. Setelah dicintai Allah, maka orang yang selalu ada wudunya, insya Allah, terpelihara dari dosa dan maksiat. Kok bisa? Contoh, Pak. Bapak kalau ada wudu, kan gak mau jabat tangan sama perempuan. Coba lihat. Jangankan sama orang lain, sama istri sendiri kita tidak mau itu. Sudah wudu, ada istri. Kajenekku. Jangan, ada wuduku. Padahal dengan istri, apalagi dengan orang lain. Kalau ada wudu, terpelihara dari dosa, maka mulai besok, Pak, amalkan itu. Kemana-mana ada wudu. Saya rasakan waktu saya sekolah kuliah, kalau saya naik angkot, tidak mau saya duduk dekat sama cewek. Cewek di sini, saya di sini. Terpaksa duduk dekat cewek, kenapa itu yang kosong kita mau ujian? Oke, duduk sama cewek, tapi saya waspada. Saya selalu waspada, Pak. Tiba-tiba sopirnya mendadak, saya pegang itu besi. Tahan. Kenapa? Saya ada wudu. Tapi kalau tidak ada wudu, Pak, belum direm, saya nyasar duluan. Jadi orang yang selalu ada wudunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudunya, insya Allah terhindar dari kekafiran ketika wafat. Kok bisa? Ajal kita tidak tahu kapan menjemput. Ajal kita tidak tahu kapan datangnya. Tapi kalau ada wudu, ajal menjemput, kita dalam keadaan suci. Sebelum saya lanjut ini, Pak. Ini bapak-bapak yang bawa anak. Bedanya bapak saya dulu waktu saya kecil, Pak. Saya ini tidak pernah mondok, Pak. Tidak pernah mondok. Bahkan saya pernah tamat SD, pernah bertengkar bapak saya berdebat. Karena saya mau masuk pesantren, tapi tidak dikasih masuk pesantren. Kenapa? Pesantren waktu itu mahal. Tidak bisa bapak saya bayar. Bayangkan 14 bersaudara, bapak saya petani penggarap. Tahu namanya petani penggarap, Pak? Sawahnya orang dia kerja, kalau naik 10 karung, ya 9 karung untuk yang punya sawah, 1 karung untuk bapak saya. Itu namanya petani penggarap. Jadi waktu itu saya mau masuk pesantren, bapak saya tidak bisa. Kenapa? Waktu itu pesantren lebih mahal daripada sekolah umum. Tidak pernah mondok. Tapi bagaimana bapak saya kalau dia bawa saya ke masjid? Sudah kok, duduk kamu di sini, dengar itu ustaz ceramah. Maka saya dah tahu agama melalui masjid. Coba bapak-bapak bawa anaknya berkeliaran di sana. Itu bedanya kita orang Kristen, Pak. Itu orang Kristen kalau dia bawa anaknya ke masjid, dia ke gereja, dikasih duduk di sampingnya itu. Duduk kok, dengar pendetamu. Coba coba lihat anak-anak Nasrani kalau dia ke pendeta ke gerejanya. Duduk samping. Kalau kita, duduk dengar ceramah anaknya, kopi main. Siapa anak itu? Tidak ada yang mengakui itu. Coba. Siapa anak? Tidak ada yang mengakui. Mestinya duduk di samping kita. Dengar. Masa kalau ulang tahun anak kita mampu kita kasih hadiah, dengar ceramah kita tidak kasih hadiah. Nah, bapak saudara-saudara sekalian, nah, kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Tapi ketika ada wudu, kita keluar rumah, tiba-tiba ajal menjemput. Di perjalanan kita ajal, di kantor ajal, ada wudunya. Subhanallah, kita mati dalam keadaan suci, menjemput, menghadap kepada Allah. Kita dalam keadaan suci karena ada wudu. Yang keempat, keutamaan orang yang selalu ada wudunya. Menurut Al-Quran, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di muka mereka nanti di akhirat ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Kata Nabi, mukanya bercahaya karena wudunya. Dijelaskan dalam kitab, umat Islam nanti menghadap Qadir Rabbul Jalil, dia tidak perlu mengaku, ya Muhammad saya umatmu, tapi tanda-tandanya bercahaya wajahnya. Nanti umat Islam, Pak, mengeluarkan cahaya wajahnya, sehingga ketika menghadap Allah tidak perlu lagi kita mengaku, ya Muhammad saya umatmu, tapi otomatis ketahuan karena wajahnya berseri-seri akibat wudu. Maka oleh-oleh kita yang pertama, biasakan ada wudu. Ibu-ibu ini, biasanya kalau ada pengantin banyak perempuan tidak sholat. Kenapa? Gara-gara make up. Coba lihat perempuan kalau ada pengantin, Pak. Itu kayak mukanya dikira tembok. Kuning, biru, abu-abu, coklat, krem, merah. Tiba waktu sholat, enggak sholat itu. Gara-gara apa? Make up. Maka solusinya, wudu dulu, baru make up. Sudah itu, tahan kentut. Biar sudah wudu, kalau kentut, batal. Dia bilang, enggak keluar semua, Ustaz. Masih sedikit aja keluar. Biar sedikit, batal. Satu, biasakan ada wudu. Selalu ada wudunya. Yang kedua, oleh-oleh kita hari ini, setelah selalu ada wudunya, yang kedua, tiada hari tanpa sholat duha. Coba diamalkan. Bapak-bapak bekerja tujuannya apa? Memperbaiki dunia. Merantau dari Jawa, merantau dari Sulawesi, datang ke sini untuk apa? Memperbaiki dunia. Lalu siapa yang punya dunia? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan resep, kunci Kalau mau sukses pekerjaanmu hari ini, maka biasakan sholat duha. Amalkan sholat duha. Bagaimana caranya sholat duha? Semua sudah tahu lah. Waktunya aja yang berbeda. Kalau tahajud, syaratnya harus sudah tidur. Waktunya malam hari. Berapa lama tidur? Biar 10 menit. Bapak tidur jam 12. Jam 12, 15 menit bangun, sudah boleh sholat tahajud. Tapi waktu paling bagus, sepertiga di akhir malam, kira-kira jam 4 subuh. Nah, itu paling bagus. Tapi kalau kita terbangun jam 1, boleh. Berapa rakaat? 2 sampai dengan 8. Artinya apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa niatnya? Ya sudah. Sholat sunnatal tahajud. Rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat sunnah tahajud. 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu kalau sholat tahajud. Kalau sholat duha, waktunya pagi hari. Jam berapa? Jam 7 kira-kira sampai menjelang duhur. Ya kira-kira setengah 12. Berapa rakaat? 2 sampai dengan 8. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Lebih bagus 8. Bagaimana niat-niatnya? Ini yang selalu jadi pertanyaannya Ibu Majelis Taklim. Apa niatnya? Niat itu tidak harus diucapkan, Pak. Niat itu tidak harus dilafazkan. Niat itu bahasa hati. Tanpa diucapkan, Allah sudah tahu. Misal, Bapak wudu. Sudah ada dalam hati mau sholat duha. Itulah niat. Tapi kalau mau diucapkan, boleh. Salli sunnatal duha. Rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat sunnah duha. 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sudah. Tidak hafal juga itu, ambil jalan pintas. Gimana caranya? Berdiri tegak, menghadap ke kiblat, baru bilang begini, Tuhan, sembahin sunnah duha ya. Allahu Akbar. Sudah. Yang ketawa, saya serius ini Pak. Sudah, 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allahu Akbar. Sudah. Daripada tunggu hafal usalli, kalau tidak hafal Bapak tidak sholat. Boleh bahasa Indonesia? Boleh. Kalau niat boleh bahasa apa saja. Bahasa Jawa monggo, bahasa Bugis silahkan. Bahasa Indonesia boleh. Bahasa Inggris kalau tahu niat. Tapi kalau takbir Allahu Akbar, sudah tidak boleh bahasa masing-masing. Kan pernah itu ada ulama di Jawa mengajarkan boleh sholat pakai bahasa masing-masing. Bagaimana kacaunya sholat dalam masjid kalau kita pakai bahasa masing-masing, Pak? Yang jadi imam pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum datang orang Sulawesi. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala maloppo. Woi, datang orang Padang. Dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Woi, datang orang Betawi. Anak gaul dari Betawi. Dia takbir pakai bahasa Betawi. Allah gede banget gitu loh. Kacau sholat. Tapi kalau niat bahasa apa saja boleh. Saya niat sholat sunnah duha. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sudah baca doa iftitah. Sudah baca doa iftitah. Baca al-fatihah. Sunnah wa duha. Kalau tidak hafal surah apa saja. Bahkan boleh tanpa surah pendek. Boleh. Minimal selesai al-fatihah. Minimal satu ayat. Satu ayat, bukan satu surah. Mana disebut satu ayat? Waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Boleh. Rakaat berikutnya. Waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh. Tapi tentu beda pahalanya kalau Bapak panjang hafalannya. Kenapa? Satu huruf 7 pahala. Jadi makin panjang, makin banyak pahalanya. Yang penting jangan baca yang Bapak tidak hafal. Watini. Agak berat ini Pak. Hafal-hafal setengah watini. Baku sambung dengan walasri. Atau al-kafirun. Oh, berat juga ini Pak. Biasa mutar nak mau sampai. Wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abad wala antum abid wala ana abid. Dia bilang istrinya, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai? Dia bilang, ini juga laku pikir. Kacau salatnya ya. Tapi kalau tidak hafal wadduha, surah apa saja? Al-Ikhlas, rakaat pertama. Rakaat kedua, Al-Ikhlas lagi. Boleh. Sudah, minta kepada Allah. Dua rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoalah. Berdoa harus bahasa Arab. Tidak, minta sesuai kebutuhan kita. Jangan minta sesuai yang apa yang diajarkan buku. Belum tentu apa yang ada dalam buku kita paham. Lebih baik kita curhat. Ya Allah, saya sudah capek jadi orang miskin ya Allah. Gimana saya mau bersedekah kalau saya miskin selamanya ya Allah? Bukakan pintu-pintu keutamaan dunia bagi saya ya Allah. Murahkan rezekiku ya Allah. Insya Allah, kalau laku tanahku tahun ini saya kasih umrah orang tua saya. Masa Allah tidak kabulkan doa kita? Coba minta Pak. Tidak usah minta sama wali kota. Tidak usah minta sama gubernur. Politisi baik sebelum dipilih Pak kalau kampanye. Baik betul. Caleg-caleg ini sekarang Pak, gampang tahu caleg Pak. Mau tahu tanda-tandanya caleg, gampang. Kalau tiba-tiba ketemu, tidak kenal, senyum. Gampang senyum. Ngajak traktir, pasti caleg. Udahlah. Daripada mengharap sama politisi, mending kita berdoa kepada Allah. Selesai salat duha, minta kepada Allah. Dua rakaat salam, minta. Naik lagi sholat, dua rakaat, minta lagi. Ulang-ulang. Masa Allah tidak kabulkan kalau Allah sudah janji ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Kalau Allah yang janji pasti dikasih. Saya bukan mau takabur Pak, ini memperkenalkan diri saja. Itu tadi MC masih kurang gelar saya disebutnya Pak. Itu kalau gelar saya disebut panjang betul Pak. Kalau disebut gelarnya Doktor Dasat Latif, tidak usah sebut hajinya, karena hajinya sudah 7 kali. Jadi kalau dipasang hajinya 7, belum lagi umrohnya, tidak usah. Doktor Dasat Latif, Esos, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Dua doktornya Pak, dua sarjananya. Kok bisa? Sholat duha rumusnya. Dulu waktu saya sekolah Pak, SMA dan kuliah, kalau bunyi bel, istirahat. Kawan-kawan saya lari ke kantin, saya masuk ke musallah. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya terima nasibku orang miskin, saya terima nasibku orang kampung, tapi jangan pula engkau miskinkan ilmuku. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Jadikan diri hamba kebanggaan buat orang tua saya. Murahkan rezekiku dalam menuntut ilmu ya Allah. Sudah. Sudah saya berdoa. Dua rakaat saja. Dua rakaat. 5 menit. Berdoa 3 menit. Paling 8 menit. Masih ada waktu 22 menit. Selesai sholat, selesai berdoa, baru saya ke kantin. Kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang beleng-beleng. Beleng-beleng itu kalau di Makassar, dongo. Dongo itu kata Reki Gerung, dungu atau goblok. Karena anak-anak orang kaya rata-rata beleng-beleng. Dan saat ada PR, ada. Kerjakan dulu, gampang. Tapi belikan saya kue, barter. Sholat duha. Biasakan sholat duha. Kecil buat Allah kasih kita dunia. Apa susahnya Allah? Kasih dunia, sholat diperbaiki. Minta kepada Allah. Pak, saya pernah rasakan jadi cleaning service, membersihkan toilet 4 travel terbesar di Makassar waktu itu, Jalan Mapanyuki. Saya bilang sama yang punya travel, tidak usah gaji saya, tapi kasih masuk namaku kalau ada undian umroh. Kasih masuk nama saya, tidak usah gaji. Sampai tutup itu kantor, tidak dapat-dapat saya Pak. Saya pernah menjadi pegawai catering, ngantar-ngantar nasi. Ya kalau catering mewah, ini catering abal-abal Pak. Jalan Harimau, lorong 77A, depan Masjid Baitul Aman, situ ada catering. Orang bau-bau, namanya Bapak Resa. Bapak Resa, kasih kerja saya ngantar nasinya ke Jalan Sudirman. Semua bang-bang itu langganannya saya ngantar. Tidak usah gaji saya, kasih makan saya 2 bersaudara 1 hari, 2 kali saja, tidak usah kasih saya duit. Saya pernah menjadi loper koran, ngantar-ngantar koran, selesai sholat subuh pakai sepeda BMX, dicuri lagi sepedaku. Saya pernah keluar dari kelas belajar pak, waktu itu saya kuliah. Saya keluar dari kelas, ada kawan saya, senior saya, tunjukin saya. Eh Dasat, tidak malu-malu kau itu. Apa? Bajumu cakar terus. Tahu cakar? Baju bekas. Itu kalau di toko resmi 100.000 satu, ini 100.000 tujuh masih bisa ditawar. Saya tidak marah, saya cuma bilang, ya Allah, murahkan rezekiku, panjangkan umurku, supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Saya pernah rasakan itu pak. Naik mobil dari kampung saya di Pinrang, kurang lebih 200 km. Naik mobil sampai ke Makassar, 8 jam berdiri. Kenapa? Bayar setengah. Kalau bayar full waktu itu 6.000, saya cuma bayar 2.000. Berdirilah saya pak. Paling siksa kalau tengah malam ngantuk. Saya rasakan itu berkali-kali. Demi Allah saya sering rasakan. Saya pulang sekolah, pulang kuliah, mau pulang kampung, ceritanya mau minta duit sama bapak saya. SPP waktu saya itu 92.000. 90.000 satu bulan, satu semester. Saya pulang kampung, begitu saya buka tutup nasi, hei, nasinya saja mamaku, dia cuma campur apa pak, garam, kasih minyak kelapa dengan kelapa muda, di gabung-gabung itu garam, minyak kelapa dengan minyak dengan kelapa muda dicampur dengan nasi baru dimakan. Saya bilang sama adekku, enggak usah kau minta uang pembayaran. Kalau kau minta, bapak berpikir ibu stres, belum tentu ada uangnya. Lebih baik kita senangkan perasaannya. Kenapa kau Das? Tidak ji pak, datang-datang saja. Padahal saya mau minta pembayaran, tidak jadi, saya pulang. Saya sering rasakan jalan kaki. Tapi biismillah, dengan izin Allah, tidak pernah lepas sholat duha aku pak. Saya pegang betul itu namanya sholat duha untuk pintu dunia. Alhamdulillah. Kalau dulu saya menjadi pegawai catering, pegawai cleaning service, supaya bisa umroh. Alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri. Saya bisa umroh kapan saja saya mau. Bahkan mengumrohkan orang. Dengan izin Allah, kalau dulu saya jalan kaki, alhamdulillah saya sudah punya mobil beberapa unit. Bahkan yang saya pakai sekarang pak, belum cukup 5 di Makassar mobil seperti itu. Dengan izin Allah. Gimana rumusnya Ustaz? Sholat duha. Jadi bapak kalau mau baik anaknya, suruh sholat duha, pelihara dengan baik. Ibu-ibu, mau bantu suami cari nafkah? Mau ibu? Mau? Ibu gak usah dagang kiri kanan, nanti difitnah orang. Wih, begitu suaminya pergi, dia pergi juga. Gimana caranya? Tinggal sholat duha di rumah. Suami pergi, ibu sholat duha, 8 rakaat saja, paling lama setengah jam. Kadang-kadang ada juga 2 rakaat cuma 1 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Amin. Sudah. Saya tanya, kenapa cepat sekali sholat duhamu? Saya sudah hafal Ustaz. Kalau soal hafal, kau bilang saja begini, Allahu Akbar, Tuhan, bacaannya sama kemarin, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya sudah, begitu saja. Sholat duha ibu. Selesai sholat duha, ibu mengada kepada Allah. Salawat dulu supaya cepat doanya diijabah Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Sambil ibu bayangkan suami cari nafkah dorong-dorong gerobak, sambil ibu bayangkan jual-jual bensin suaminya, sambil ibu bayangkan lagi di sawah, sambil ibu bayangkan lagi di pasar suaminya cari nafkah, ibu salawat mengharapkan ridha Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini kalau saya di Sulawesi salawat begini semua jamaah ikut. Di sini dia lihat-lihati saya, bingung juga saya ini. Dia kira saya barangkali nyanyi. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah ala. ada juga sudah saya dengar tidak dihafal, dia cuma sudah bagus lah itu. Pak, ibu, sudah sholat duha, selawat, minta kepada Allah. Tidak harus bahasa Inggris, tidak harus bahasa Bugis, tidak harus bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa sehari-hari kita. Bahkan boleh berdoa pakai bahasa isyarat. Bahkan paling ringkas boleh berdoa begini, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkan ya Allah. Selesai. Paling ringkas itu. Puang. Usni agai melo. Alena. Paling gampang itu. Ya Allah, kasih ini saya mau ya Allah. Saya tidak tahu menyusun kata-kata ya Allah, tapi engkau tahu apa yang ku mau, kabulkan cepat ya Allah. Selesai. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya, bingung malaikat. Amin ya. Dia bilang, malaikat apa maksudnya ini ibu? Mau minta rezeki dia disuruh kawin lagi suaminya. Silakan minta kepada Allah. Doa selesai sholat sholat duha, dengar baik-baik ibu. Bahasa Indonesia. Ya Allah, jika rezeki suami saya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Coba. Selesai sholat duha, selesai berdoa, SMS suaminya. Pak, jangan menghalalkan segala cara. Jangan putus asa. Baru saja bapak saya doakan dalam sholat duhaku, insya Allah bapak dapat rezeki hari ini. Masya Allah. Kita sebagai suami, bu, dengar baik-baik bu, ini rahasia laki-laki. Dengar baik-baik bu, jangan kasih tahu yang tidak datang pengajian. Rahasia laki-laki, rahasia suami, itu kalau dapat SMS doa seperti itu, dia kasih lihat semua temannya. Saya kalau dapat SMS begitu, saya kasih lihat semua temanku. Istri yang soleha. Coba lihat bagaimana kita mau poligami kalau istri baik begini. Iya Pak Tok? Iya. Bapak pernah di SMS begitu? Ibu-ibu pernah SMS suaminya begitu? Pernah? Paling SMS-nya, Pak, jangan lupa singgah beli beras. Pak, jangan lupa singgah beli telur. Padahal tentara suaminya singgah beli telur. SMS-lah suaminya sekali-kali dengan doa. Bagaimana suami tidak mau cari ganti kalau ibu tidak pernah sholat duha? Suami tiba-tiba ada berita, bu, SMS temannya ibu, bu, saya lihat suaminya bonceng cewek, gelisah. Maka istri yang baik, dia bangun atau dia sholat duha, sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, engkau yang mengatur rasa cinta dalam hati suamiku, palingkan hati suami saya, bikin dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 2 jam. Pulang lagi tiap 2 jam, pulang lagi. Ya ibu, sholat duha. Pak, punya anak SMA, SMP, ajari sholat duha. Bapak harus tahu jam berapa istirahatnya. Istirahat anak, telpon dia pak. Nah, sudah sholat duha. Belum pak, tutup ya. Sholat dulu nak ya, sebentar bapak telpon lagi. 10 menit kemudian telpon lagi, jangan berhenti sebelum dia bilang, sudah. Kewajiban bapak mengawasi anak sudah bagus. Coba, bagaimana anaknya mau sholat duha, bapaknya aja tidak. Coba, jangan remeh itu sholat pak. Kecil buat Allah kasih bapak. Apa susahnya Allah kasih yang kita mau? Kalau Allah yang mau kecil ini dunia, gimana caranya? Perbaiki sholat. Saya kasih logika sederhana. Ada enggak manusia tidak punya masalah pak? Ada? Kira-kira ada di sini tidak punya masalah? Kalau saya lihat dari sana sampai sana dan di belakang, semua muka-muka penuh masalah. Cicilan belum lunas, mau punya anak, mau tambah istri. Banyak masalahnya mau tambah istri. Tapi ibu juga jangan salahkan kalau suami mau nambah. Bagaimana kita tidak mau nambah, Pak? Nabi jelaskan, wanita yang baik itu adalah yang menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Bapak di rumah menyenangkan hati tidak istri kalau dipandang? Menjengkelkan. Mau tidur rasanya 3 hari tidak dicuci dia pakai. Kelihatan tali BH. Bego, robek-robek dasternya. Nggak sikat gigi masuk kamar. Nonton TV angkat kakinya. Makan kacang. Pegang sinetron. Nonton film India. Sudah itu dia bandingkan suaminya sama Shahrul Khan. Wah, terlalu tinggi tembakannya. Gendut. Malas masak. Menguap aja kerjanya. Kita nonton cewek-cewek cantik di sinetron. Kita lihat istri. Jangan angkat keteknya, Pak. Sambil menguap. Bagaimana suami tidak tekanan batin? Ibu, lain kali kita bahas bagaimana menjadi istri yang soleha. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ada enggak rumah tangga tidak ada masalahnya? Ada? Jangankan kita, Pak. Nabi ada masalah dalam rumah tangga. Saya kasih contoh. Pak, istri cantik. Kira-kira istri cantik masalah apa bukan? Masalah, Pak. Kenapa? Digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Wow. Lebih masalah lagi itu, Pak. Berarti bagus kalau suami jelek, istri jelek, Pak. Istri cantik masalah. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang, Pak. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja, Bu. Saya menyusul. Kenapa jelek? Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Lebih masalah lagi, Pak. Berarti bagus kalau banyak istri. Wow, lebih masalah. Ditelepon kita sama tetangga, Pak, ada istrimu di sini, istri pertama sama istri kedua waktu tarik rambut di pasar. Juga masalah. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah, jelek istri masalah, cantik istri masalah. Semua masalah, Pak. Ini ada adik mahasiswa, bapak-bapak yang sudah kerja. Waktu kuliah apa masalahnya? Kira-kira waktu kuliah apa masalahnya? Mau jadi sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Belum. Mau dapat kerja pegawai. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Belum. Muncul masalah baru. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Belum. Muncul masalah baru. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Tidak. Dua periode dong. Ayo. Sudah dua periode selesai masalahnya? Belum. Mau jadi gubernur. Dulu apa masalahnya? Mau punya mobil. Sudah punya mobil selesai masalahnya? Tidak. Cicilannya kasih pusing. Sudah lunas selesai masalahnya? Tidak. Jelek lagi dilihat mobilnya. Tidak ada, tidak ada masalahnya, Pak. Ustaz, tidak ada masalahnya. Banyak masalahnya, Pak. Kadang-kadang ditipu. Kadang-kadang diundang seada-adanya. Diundang pakai motor. Motor tua. Saya pernah diundang jemput pakai Vespa tua, Pak. Ribut sekali. Tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung. Saya bilang, hehehehe. Kasih mati itu motormu, kok ganggu komplek. Saya bilang, kalau dikasih mati, Ustaz tidak mau menyala. Motor tua, Pak. Buru-buru Ustaz, naiklah saya. Tak, kipas-kipas saya punya sarung. Dia paksa jalan motornya, motor tua Vespa. Dalam hati saya, mati, mati, mati nih. Mati betul mesinnya. Pas mati, dia berdiri baru dia bilang, minta maaf Ustaz, tulung dulu lorong. Itu masalah, Pak. Ustaz, masalah. Pegawai negeri, masalah. Tentara, masalah. Semua orang ada masalah. Nabi pun ada masalahnya. Dalam rumah tangga beliau, beliau pernah kelaparan 3 hari sehingga Hasan Husain pucat. Lama tidak makan, cuma minum. Coba. Dalam rumah tangga romantis, Nabi pernah difitnah Aisyah selingkuh. Dalam rumah tangga kekeluargaan, beliau Rasulullah diusir oleh pamannya. Pindah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang usir? Abu Lahab dengan Abu Sufyan, sepupu satu kalinya Nabi. Coba. Semua ada masalah, Pak. Apalagi kita. Berarti masalah itu bukan masalahnya. Masalah kita bukan masalah itu, tapi masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Itu yang jadi masalah. Bagaimana cara mengatasi masalah? mengatasi masalah tanpa masalah. Oh, tahu juga orang pegadaian di sini ya. Nabi ada masalahnya, beliau bagaimana solusinya? Ambil wudu, sholat hajat 2 rakaat, ngadu kepada Allah. Itu Nabi ada masalah, beliau wudu, ngadu kepada Allah. Kalau kita ada masalah, ambil Facebook, update status, teganian kau, rindu sama suaminya, di mana di kau? Mau malam, update status, kesepian banget. Disleding sama temannya, boleh juga tuh diganti. Selingkuh berawal dari Facebook. Ini kita ini kan selalu berdoa, Pak. Manusia akhir zaman rajin berdoa. Berdoanya di mana? Di status. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Mengadu kepada Allah. Sholat duha, sholat hajat, minta kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan, kecil. Dua bapak saya tanya, ada yang pernah tidur di sini 24 jam tidak pernah bangun-bangun? Ada? Ada tidak yang pernah tidur di sini Pak 2 hari tidak pernah bangun-bangun? Ada? Kecuali pingsan atau koma, tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, ada manusia yang tidur bukan 2 hari, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, bukan 100 tahun, berapa? 309 tidur tidak pernah bangun-bangun. Ashabul Kahfi, buka Quran, tidak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, jadi. Sini saya tanya, ada tidak manusia bisa hidup kalau dibakar api yang sangat besar? Kira-kira bisa? Bisa tidak? Tidak mungkin, pasti mati kalau dibakar api. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Kalau Allah mau. Tidak percaya, buka surah Al-Anbiya. Apalagi, Pak, perempuan tidak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil tidak? Perempuan tidak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil? Tidak mungkin, kata ilmu kedokteran. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, lahir Isa alaihissalam. Coba kalau Allah mau. Cuma sekarang banyak mau saingan Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya. Beleng-beleng. Kalau Allah yang mau, tidak ada mustahil. Maka Allah cuma minta, ista'inu bisabri wassalah. Perbaiki sholat. Ada sakit asam urat di sini? Ada? Prostat? Kolesterol? Gula? Kecil buat Allah. Kecil. Kecil buat Allah sembuhkan itu. Gimana caranya? Jangan ke dokter dulu. Ngadu dulu kepada Allah dalam sholat tahajud. Baru ke dokter. Memangnya dokter yang sembuhkan kita? Bukan dokter yang sembuhkan. Siapa yang sembuhkan? Allah. Kalau dokter yang sembuhkan, mestinya tidak ada dokter yang sakit. Tapi buktinya, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia meninggal gara-gara penyakit. Menteri Kesehatan, Pak. Mestinya tidak sakit meninggalnya. Sakit, Pak. Kalau Allah mau, coba. Dan sampai detik ini, mohon maaf kalau ada dokter di sini, sampai detik ini saya belum pernah dokter yang hebat, ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Iya toh? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kenapa ustaz? Mas ustaz. Kenapa ki ustaz? Ini tidak enak, serasa perutku mencerit-mencerit. Kenapa bisa? Dalam hatiku, urusanmu ke dokter kok. Tapi kan tidak. Dia tanya berapa berat badan, berapa umur. Kenapa? Beda umur, beda berat badan, beda dosis obat. Kenapa disuruh? Nah ini obat, datang lagi 3 hari akan datang. Kenapa? Apa dokter mau duit? Bukan. Kenapa? Mau dilihat efeknya ini obat, cocok apa tidak. Kalau tidak, ganti obat. Tapi Allah, tanpa bapak beritahukan, Allah tahu apa penyakit bapak. Maka lebih minta kepada Allah. Nah, kalau urusan dunia, adik-adik, kecil ini dunia. Kecil buat Allah kasih kamu insinyur. Kecil buat Allah kasih mobil. Kecil buat Allah lunasin utang. Caranya apa? Ngadu kepada Allah. Sholat diperbaiki. Gimana mau baik dunia kita? Kita anggap emeng, renteng itu sholat. Tak mungkin. Jadi rumusnya, perbaiki sholat. Mana mau sholat duha, lima waktunya saja bolong-bolong. Saya kasih contoh. Kenapa hidup kita tidak susah seperti ini? Susah betul lunas utang, susah punya rumah, susah punya mobil, susah punya anak yang baik. Kenapa? Karena kita jauhi Allah. Contoh. Suatu ketika saya pergi mencukur, gunting rambut. Yang cukur saya antara laki-laki dengan perempuan. Tahu kan makhluk seperti ini? Calabai. Saya bilang wandu, wanita doraka. Laki bukan, perempuan bukan. ACDC. Makhluk seperti ini kan cerewet, Pak. Waktu dia cukur saya cerewet betul. Semua dia komentar. Saya diam-diam saja dengar. Nanti saya tersinggung waktu dia bilang, Ustaz, saya tidak percaya Tuhan Maha Pengasih. Langsung saya pukul tangannya. Hah? Sembarang dia bilang ini bencong. Kenapa bilang begitu? Kalau Tuhan Maha Pengasih, Ustaz, kenapa ada peminta-minta di jalan? Dalam hatiku, benar juga ini orang. Tapi tidak usah diajak ke debat. Apa gunanya jenis kelaminnya aja tidak jelas? Bikin habis-habis kuota. Keluarlah saya. Pas saya keluar ketemu orang gondrong. Tahu gondrong kan? Saya panggil, ah ini jawabannya. Saya panggil itu gondrong, sini dulu. Kau ikut sama saya kasih kau 50. Ikutlah dia, saya kembali ke salon itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lagi Ustaz? Sini dulu deng. Saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Hih, sembarang Ustaz bilang, itu baru saya syukur kau. Saya tidak percaya ada tukang cukur. Kalau ada tukang cukur di sini, kenapa ada di gondrong? Begitulah kita, Pak. Dia bilang ini tukang cukur. Dia gondrong karena dia tidak datang. Coba kalau datang, saya gondol Ustaz. Gimana kita tidak punya masalah? Kita tidak pernah datang kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah perbaiki hidupku, ya Allah muliakan usiaku, ya Allah persempurnakan hidupku, ya Allah angkat derajatku, ya Allah muliakan bisnis-bisnisku. Allah jawab, oke, sini kau kalau mau, hayya alal falah, sini, saya kasih kau kemenangan. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Pantas hidup kita susah, Tuhan disuruh menunggu. Makanya Bapak, perbaiki sholat. Biar dia tidak insinyur kalau baik sholatnya, aman dunianya Pak. Tapi kalau tidak beres sholatnya, tinggi sekolahnya, kurang ajar. Coba lihat anak-anak sekarang Pak, sopan sama cowoknya. Kalau sama cowoknya, terserah abang aja deh. Saya ikut aja, mana yang abang menurut cocok. Itu sama pacarnya, sama bapaknya kurang ajar. Mana buktinya? Periksa HP-nya anak-anak bapak di rumah. Kira-kira siapa wallpaper-nya Pak? Anak-anak bapak di rumah buka handphonenya. Siapa gambarnya di sini? Gambarnya bapaknya. Anak mahasiswa saya periksa. Wih, gagah betul cowoknya Pak. Wih, gagahnya cowokmu dek. Dia bilang, enggak karunya ini Ustaz. Siapa ini? Liminho. Oh, siapa ini Liminho? Artis Korea. Oh, artis. Dia kenal kok? Tidak Ustaz. Pernah kau di SMS? Tidak. Pernah kau dikirimi pulsa? Tidak. Bodoh. Ganti tuh. Bapakmu di situ kau pasang, bapakmu kasih sekolah kau. Enggak hapus itu. Ganti mau fotonya bapakmu. Dia hapus. Tunggu Pak Ustaz. Dia cari fotonya bapaknya. Oh, tidak ada Ustaz, sudah dihapus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. 5 waktu cukup, sempurnakan dengan sholat duha. Ini oleh-oleh yang kedua, perbaiki sholat. Yang ketiga, tiada hari tanpa bertaubat. Taubat itu apa berkaitan dengan dosa? Tidak. Kalau taubat hanya berkaitan dosa, maka Nabi tidak usah bertaubat. Nabi tidak perlu istighfar. Kenapa? Nabi tidak punya dosa. Bahkan dijamin oleh Allah, ya Muhammad, kalau ada dosamu, aku telah ampuni dosa-dosamu. Tapi apakah Nabi tidak pernah istighfar? Sekali beliau duduk, 100 kali istighfar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Satu ketika Imam Ahmad. Imam Ahmad tahu Pak, muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajarkan kunut, Imam Ahmad tidak. Suatu ketika Imam Ahmad bercerita, saya tidak tahu kenapa saya rindu sekali mau ke Basra. Tinggal di Baghdad, ibu kota Irak, tapi mau sekali ke Basra. Ibaratnya tinggal di Jakarta, rindu dengan mau ke Bogor. Padahal di Bogor tidak ada keluarganya, tidak ada sahabatnya. Imam Ahmad berkata, saya tak tahu kenapa saya rindu betul mau ke Bogor, mau ke Basra. Akhirnya menjawab kerinduannya, Imam Ahmad safar. Dia jalan, musafir ke Basra. Sampai di Basra, Imam Ahmad malam selesai sholat isya, ngantuk capek, mau tidur di masjid. Dilihat sama marbot, penjaga masjid. Kata marbot, Syekh Tal, pergi. Dia tidak tahu siapa ini diusir. Karena waktu itu belum ada foto. Orang umumnya tahu namanya tapi tidak kenal wajahnya. Tahu Imam Ahmad tapi tidak kenal wajahnya. Ya Syekh, keluar. Tidak boleh tidur dalam masjid. Ini juga panitia masjid, Pak. Jangan larang orang tidur dalam masjid. Siapa tahu gara-gara dia tidur di masjid dapat hidayah. Yang dilarang dalam masjid itu bukan tidur. Yang dilarang apa? Ngiler. Kalau dia bisa tidur tidak ngiler, sudah. Bagaimana caranya? Suruh menghadap ke atas. Atau dia kasih bantal ininya. Nah, itu dia keluar. Kenapa ngiler dilarang? Karena najis. Jadi kalau dia bisa bawa bantal dia tidur di masjid, silakan. Ada orang tidak bisa tidur di rumahnya, dia cari ketenangan, dia datang masjid bisa tidur. Masa kita larang? Saya sudah berapa kali ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak ada ditulis dilarang tidur. Sudah tidak apa-apa, Pak. Siapa tahu dia bisa tenang di dalam masjid. Cuma jangan tiap malam, apalagi sampai masak di dalam masjid. Nah, itu saya juga tidak setuju. Ada juga yang datang masak, gantung celana dalam di pinggir, di pagar masjid. Nah, itu Islam tidak seperti itulah. Ya. Tapi masih lebih baik daripada dia peminum. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ini marbot berkata, yalah, pergi kau, Syekh. Tidak boleh. Dia bilang, saya musafir. Tidak boleh, keluar. Didorong. Akhirnya Imam Ahmad tidur di teras. Dia bilang, tidak boleh, di teras juga tidak boleh. Keluar kau. Dilihat sama penjaga tukang roti di depan masjid. Kata tukang roti, kasihan betul ini bapak. Diusir. Akhirnya apa dia bilang? Ya setan, Pak Tua sini. Dan dia juga tidak tahu siapa ini. Syekh, kalau mau tidur di rumah sempit, silakan ikut di rumah saya. Tapi rumah saya sempit, silakan. Pergilah Imam Ahmad tidur. Pagi hari ada yang menarik perhatiannya Imam Ahmad. Apa itu? Ini tukang roti. Selama dia bikin roti, kalimat istighfar yang keluar dari mulutnya. Dia ngambil terigu, astagfirullah. Dia kasih air, astagfirullah. Dia ulek-ulek, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Dia iris-iris, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia panasi, astagfirullah. Imam Ahmad berpikir, wih, hebat ini. Banyaknya istighfarnya satu kali kue. Dia datangi tuh orang tua pembikin kue. Pak, bapak sudah lama begini. Ya Alhamdulillah sudah lebih 30 tahun. Apa yang bapak dapat dengan kalimat istighfar? Dengar jawabannya, Pak. Alhamdulillah. Sepertinya semua keinginan saya Allah kabulkan. Apa yang saya minta Allah kasih. Dia ingat ini penjual roti. Ah, ada satu yang belum saya aku dapat. Apa? Semenjak saya tahu, saya selalu berdoa, ya Allah, jangan mati saya, jangan kau cabut rohku sebelum ketemu Imam Ahmad. Ternyata Imam Ahmad lah yang ada di depannya. Mendengar ini, Imam Ahmad menetes air matanya dan berkata, Allahu Akbar. Pantas saya rindu datang ke sini. Saya jalan kaki datang ke sini, didorong-dorong keluar ke masjid. Ternyata untuk menjawab doamu yang ingin ketemu dengan Imam Ahmad, kabibat dengan istighfar. Maka bapak, kalau ada sudah 2 tahun berdoa tidak dikabulkan, maka sebelum berdoa, banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Coba ibu-ibu, kalau suaminya marah, mama. Astaghfirullah Rabbal. Naik suaranya suami. Astaghfirullah. Oh, itu insya Allah. Bapak juga kalau istri sudah istighfar, mestinya bapak kuling daun. Tambah kurang ajar. Wah, itu bapak kesurupan namanya itu. Coba istighfar, Pak. Salah satu senjata melawan setan, kalimat istighfar. Nabi pernah dialog dengan iblis. Iblis, kalimat apa yang paling kau takuti di antara kami? Nabi bertanya, apa yang paling kau takuti di antara kami? Iblis menjawab, kalimat istighfar. Kenapa? Setengah mati aku suruh kau berdosa, setengah mati ku kumpul-kumpul dosamu. Ternyata dengan kalimat istighfar habis lagi. Maka bapak biasakan itu sambil duduk istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ibu-ibu sambil nunggu anaknya jemput sekolah, duduk sambil istighfar. Insyaallah istighfar menghapus dosa, mempercepat dikabulkannya doa. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak hal yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Inilah tausiah kita. Kita ulang oleh-oleh kita hari ini. Biasakan kapan dan dimanapun selalu ada wudu. Yang kedua, tiada hari tanpa sholat duha. Sempurnakan sholat lima waktu, lengkapi dengan sholat-sholat sunnah. Dan yang ketiga, tiada hari tanpa istighfar atau bertobat. Mudah-mudahan mampu kita amalkan ini. Kalau tiga hal ini kita amalkan, janji Allah, maqaman mahmuda, saya angkat derajatmu. Derajat di dunia, insya Allah derajat di akhirat kelak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurang.